pada pasal ini bahwa hewan kurban yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban jika mati sebelum hari penyembelihan, ini kata beliau ada tiga keadaan. Yang pertama, matinya tersebut karena satu sebab, tidak ada campur tangan manusia padanya, maka pemiliknya tidak diwajibkan menggantinya, kecuali jika dia bernazar. Jika sudah wajib atas dirinya sebelum menentukan hewan tersebut sebagai hewan kurban, wajib dengan sebab nazar, maka dia harus menggantinya dengan hewan yang sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, matinya hewan tersebut karena sebab perbuatan pemiliknya sendiri. Karena sebab perbuatan pemiliknya sendiri, maka dia harus menggantinya. Harus menggantinya dengan hewan yang sifatnya sama atau yang lebih sempurna, yang lebih bagus. Yang ketiga, jika meninggal karena perbuatan orang lain. Jika hewan tersebut mati karena perbuatan orang lain bukan pemiliknya, jika tidak bisa diperintahkan untuk menggantinya, seperti yang bunuhnya adalah para perampok, nah, maka pemiliknya tidak wajib menggantinya. Adapun jika yang menjadikan hewan tersebut mati bisa diperintahkan untuk menggantinya, jelas orangnya, dia menyembelihnya dan memakannya, maka dia diperintahkan untuk menggantinya. Orang tersebut yang menjadikan hewan itu mati, jadi sebab matinya hewan tersebut, maka dia harus menggantinya dan diserahkan kepada pemiliknya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Demikian pula di antara yang beliau terangkan, jika hewan tersebut disembelih sebelum waktu penyembelihan, hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban, jika disembelih sebelum waktunya, walaupun dengan niat sebagai hewan kurban, ini tidak sah, tidak sah karena belum masuk waktunya, maka pemiliknya diharuskan untuk menggantinya. Adapun jika disembelih pada waktunya, pada waktu penyembelihan hewan kurban, yaitu setelah salat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, jika yang menyembelih adalah pemiliknya atau wakil dari pemiliknya, maka sudah sesuai dengan ketentuan, sah sembelihannya, sah hewan kurbannya. Namun jika yang menyembelihnya orang lain, bukan pemiliknya, bukan juga wakil dari pemiliknya, kata beliau ini ada tiga keadaan. Jika diniatkan untuk pemiliknya, dia meniatkan untuk pemiliknya, jika dia ridha, pemiliknya ridha, maka sah. Jika pemiliknya tidak ridha, maka dia harus menggantinya. Keadaan yang kedua, dia niatkan untuk dirinya, bukan untuk pemiliknya. Jika dia tahu itu milik orang lain, dia niatkan untuk dirinya, bukan untuk pemiliknya, maka tidak sah, baik untuk dirinya maupun untuk pemiliknya. Maka dia pun juga harus menggantinya. Kecuali jika dibebaskan oleh pemiliknya dan pemiliknya sendiri yang menggantinya. Yang ketiga, dia tidak meniatkan untuk siapapun, maka tidak sah pula untuk dia maupun untuk pemiliknya, tidak sah. Sehingga dia diperintahkan untuk menggantinya. Kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan fasal yang kelima. Qal mu'allif asy-syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Faidatan, ada dua faidah kata beliau di sini. Al-ula yang pertama, idza talifat al-udhiyah ba'da adh-dhabh aw suriqat, jika hilang, rusak atau hilang hewan kurban setelah disembelih atau dicuri, atau akhadaha man la tumkin mutalabatuh, atau diambil oleh seorang yang tidak memungkinkan diminta kembali, walam yufarrid sahibuha, dan pemiliknya tidak lalai dalam menjaganya setelah disembelih. Hewan kurbannya hilang, fala dhamana 'ala sahibiha, maka pemiliknya tidak diharuskan menggantinya. Wa in farrata dhamina, jika dia lalai dalam menjaganya, tidak perhatian sehingga hewan kurbannya hilang setelah disembelih, dhamina ma yajib bi sadaqah, maka dia mengganti yang wajib untuk disedekahkan. Fatasaddaqa bih, maka dia bersedekah dengannya. Misalnya diharuskan bersedekah sepertiga misalnya, berarti dia menggantinya sepertiga, kemudian disedekahkan sepertiga dagingnya. Misalnya satu kambing, misalnya beratnya, dagingnya 15 kilo, nah, sepertiganya berarti berapa? Sekitar 5 kilo. Nah, maka dia mengganti sekitar 5 kilo, kemudian disedekahkan 5 kilo daging kambing tersebut. Ini faedah yang pertama. Jika hewan kurban setelah disembelih hilang, atau dicuri, atau diambil oleh seorang yang tidak memungkinkan untuk diminta kembali daging tersebut, dan pemiliknya tidak lalai dalam menjaganya, maka dia tidak diperintahkan menggantinya. Kecuali jika dia lalai, tidak jaga baik-baik, kemudian hilang, maka dia diperintahkan mengganti yang wajib untuk disedekahkan. Atsaniyah, faedah yang kedua, idza waladatil udhiyatu ba'da at-ta'yin, jika hewan kurban melahirkan setelah ditentukan sebagai hewan kurban, hewan kurbannya betina dalam berkurban, jenis jantan itu lebih bagus, lebih afdal. Namun jika tidak dapat yang jantan, dapatnya yang betina juga tetap sah. Bukan syarat sahnya harus jantan, namun itu lebih afdal, lebih bagus. Idza waladatil udhiyah ba'da ta'yin fa hukmu ladiha hukmuha fi jami' ma sabaqa. Apabila hewan yang sudah ditentukan sebagai kurban melahirkan, setelah ditentukan sebagai kurban ia melahirkan, maka hukum anaknya sama dengan hukum induknya pada semua yang telah lewat. Ada 7 hukum yang beliau sebutkan yang telah lewat terkait dengan hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Nah, itu berlaku juga bagi anaknya. Karena induknya sudah ditentukan sebagai hewan kurban, maka anaknya yang lahir juga apa? Menjadi hewan kurban juga. Wa in waladat qabla ta'yin, dan jika induknya melahirkan sebelum ditentukan sebagai hewan kurban, fahuwa mustaqillun fi hukmi nafsi, maka dia bersendiri hukum pada dirinya anak tersebut, nah, anak hewan tersebut, tidak mengikuti induknya. Fala yatba'u ma fi kauni udhiyah, tidak mengikuti induknya sebagai hewan kurban, hukum tersendiri, nah, jika lahir sebelum ditentukan sebagai hewan kurban. Li'annaha lam takun udhiyah illa ba'dan fisalihi minha, karena induknya tidaklah menjadi hewan kurban kecuali setelah dia lepas dari induknya. Setelah lepas dari induknya, barulah induknya ditentukan sebagai hewan kurban. Maka anaknya yang lahir sebelum itu memiliki hukum tersendiri, nah, tidak mengikuti induknya. Al-Faslu Sadis, kemudian fasal yang keenam. Fima yukalu minal udhiyah wa yufarraqna, berapa hewan kurban yang dimakan oleh pemiliknya dan berapa yang dibagi-bagikan. Yushra'anil mudahi an yakula min udhiyatih, kata beliau disyariatkan bagi yang berkurban untuk makan dari hewan kurbannya. Wa yuhdi wa yatasaddaq, dan menghadiahkan, demikian juga disyariatkan bersedekah. Sebagian dihadiahkan, sebagian lagi disedekahkan. Diqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah dari hewan kurban kalian dan berikan makan darinya kepada orang-orang miskin, fakir miskin. Wa qalu ta'ala, demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, makanlah dari hewan kurban kalian dan berikan makan darinya kepada orang-orang yang qani', yang tidak meminta, menampakkan dirinya agar diberi namun dia tidak meminta, dan yang minta-minta, berikan kepada mereka. Fal qani' as-sa'il al-mutadzallil, qani' itu yang meminta, yang merendahkan dirinya. Al-mu'tar al-muta'arud lil 'athiyah biduni su'al, mu'tar yang menampakkan dirinya agar diberi namun dia tidak meminta. Misalnya ketika ada hewan yang disembelih, dia datang ke situ, menunggu sampai selesai penyembelihannya, menunjukkan dia apa, ingin diberi dari hewan kurban tersebut, walaupun tanpa meminta secara langsung. Ini mu'tar. Dalil ini menunjukkan, disyariatkan bagi yang berkurban memakan dari hewan kurbannya, dan sebagian lagi dihadiahkan dan disedekahkan. Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu wa at'im wadakhiru, makanlah dari hewan kurban kalian dan berikan makan kepada orang lain dari hewan kurban tersebut, dan simpan sebagiannya. Wadakhiru. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Wal it'am, memberikan makan dari hewan kurban tersebut, yashmalul hadiyata lil aghnia wa sadaqata al fuqara, mencakup hadiah untuk orang kaya dan sedekah untuk orang-orang miskin, fuqara. Ini perintah wa'at'imu yang mencakup hadiah untuk orang kaya dan sedekah untuk orang-orang miskin. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dalam hadis yang lainnya dari sahabat sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu wadakhiru wa tasaddaqu, rawahu Muslim. Makanlah dari hewan kurban kalian dan simpan sebagian dan bersedekahlah. Sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, sebagian lagi disimpan. Rawahu Muslim. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah ta'ala fi miqdari ma ya'kulu wa yuhdi wa yatasaddaq. Para ulama, mereka berbeda pendapat tentang kadar berapa yang dimakan, berapa yang dihadiahkan, dan berapa yang disedekahkan. Kadarnya berapa, ukurannya berapa. Wal amru fi dzalika wasi'. Kata beliau, terdapat keluasan dalam hal itu. Terdapat kelonggaran, kelapangan, keluasan dalam hal ini. Wal mukhtar, dan yang dipilih yang afdalnya, an ya'kula thulutsan wa yuhdi thulutsan wa yatasaddaqu bi thuluts. Nah, afdalnya dia makan, dia dan keluarganya sepertiga, dia hadiahkan sepertiga, dan dia sedekahkan sepertiga. Nah, ini afdalnya. Nah, misalnya tadi kambingnya, misalnya dagingnya semuanya 15 kilo. Nah, afdalnya dia makan, dia dan keluarganya 5 kilo. 5 kilonya lagi disedekahkan, 5 kilonya lagi dihadiahkan. Nah, atau sapi misalnya bersyarikat, dapatnya hanya 70 kilo misalnya. Sapinya enggak begitu besar, 70 kilo berarti per orang dapatnya 10 kilo. Nah, syariatkan dia dan keluarganya mengambil sepertiganya, misalnya 3 kilo 300 gram. Nah, sepertiganya lagi dihadiahkan, sepertiganya lagi disedekahkan. Ini yang afdalnya muhtar. Wa ma jaza aklu minha jaza dikharuhu. Dan yang diboleh, yang boleh dimakan dari hewan kurban tersebut, boleh juga disimpan. Nah, misalnya dia ngambil sepertiga, sebagian dia makan, masih ada sisanya dia simpan, nah, boleh. Nah, walau baqiya muddatan tawilah, walaupun sampai waktu yang lama. Idza lam yasil haddin yadurru akluh. Jika tidak sampai batasan bisa membahayakan memakannya. Tidak sampai rusak dagingnya. Nah, misalnya disimpan di kulkas misalnya, tempat pendingin, nah, sepekan, dua pekan, bahkan satu bulan misalnya, kalau tidak rusak, nah, tidak mengapa. Nah, jika sampai rusak, nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, membahayakan dimakan, dan juga apa, mubadzir. Nah, jika disimpan terlalu lama kemudian tidak bisa dimakan. Illa an yakuna 'ama maja'ah, kecuali pada tahun terjadi kelaparan pada tahun tersebut, pada membutuhkan makanan kelaparan. Fala yajuzu lidhikharu fawqa thalathati ayyam, maka tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Nah, jika daerah tersebut mengalami maja'ah, kelaparan, kekurangan makanan, maka tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Disyariatkan untuk membantu saudaranya yang lainnya yang membutuhkan makanan. Li hadits Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi min syai'. Barang siapa di antara kalian berkorban, maka janganlah ada setelah 3 hari, jangan ada di rumahnya sedikit pun dari hewan kurban tersebut. Nah, tidak boleh lebih dari 3 hari. Falamma kana al-'amul muqbil, kemudian ketika tahun berikutnya, qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita lakukan terhadap hewan kurban kita, daging hewan kurban kita, seperti yang kita lakukan pada tahun sebelumnya, tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah dari hewan kurban kalian dan berikan makan kepada orang lain dan simpan. Nah, simpan sebagiannya. Fa inna dhalikal 'ama kana fin nas jahdun fa arad an tu'inu fiha. Karena tahun sebelumnya manusia mengalami kesulitan, kelaparan, kekurangan makanan, maka aku ingin kalian membantu padanya. Adapun sekarang sudah Allah berikan kelonggaran, kelapangan rezeki, maka silakan jika kalian ingin menyimpannya lebih dari 3 hari. Wadakhiruna. Wala farqa fi jawazil akli wal ihda' min al udhiyah bain an takuna tatawwu'an aw wajibah. Tidak ada perbedaan bolehnya makan dan menghadiahkan dari hewan kurban, baik hewan kurban tersebut sunnah atau wajib. Apakah sunnah muakkadah ala qaul atau wajib ala qaul, atau wajib dengan sebab nadar misalnya, wajib dengan sebab nadar, sama nah. Disyariatkan untuk makan darinya dan sebagiannya disedekahkan dan dihadiahkan. Wala baina an takuna an hayyin aw mayyit. Demikian juga tidak ada perbedaan apakah hewan kurban tersebut untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah mati. Aw an wasiyah, atau dalam melaksanakan wasiat, nah, orang yang sudah mati. Nah. Semuanya sama hukumnya. Nah. Disyariatkan yang berkurban makan darinya dan sebagian lagi dihadiahkan dan disedekahkan. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa orang yang berkurban yang disebutkan namanya dalam berkurban tersebut tidak boleh makan dari hewan kurban itu. Itu adalah anggapan yang tidak benar. Bahkan ayat Al-Quran memerintahkan, menunjukkan, syariatkan makan dari hewan kurbannya. Fakulu minha, makanlah dari hewan kurban kalian. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Yang tidak diperbolehkan itu kalau hadi karena melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam ihramnya. Itu yang tidak boleh dia makan darinya, semuanya harus dihadiahkan, disedekahkan. Orang yang sedang berhaji, na'am, jika melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram atau meninggalkan kewajiban, dia harus menggantinya dengan hadi, nah, sembelihan. Nah, sembelihannya ini untuk menutupi kekurangannya, kesalahannya, itu harus disedekahkan semua. Tidak boleh dia makan darinya. Ini hadi jebron, nah, untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam ibadah hajinya. Adapun hadi bentuk kesyukuran dan syukur, seperti orang yang berhaji tatawu, haji tamattu dan haji qiran, nah, bentuk kesyukuran kepada Allah, Allah perintahkan untuk menyembelih karena bisa menggabungkan dua ibadah dalam sekali safar, umrah dan haji. Ini disyariatkan makan darinya, nah, hadi dam syukur, nah, yang dilarang dam jabron, nah, hewan kurban karena melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hajinya. Nah. Misalnya, dia melewati miqat tidak berihram dan tidak mau balik ke miqat. Nah. Di antara hukum orang yang berhaji atau umrah, ketika melewati miqat, maka ini harus berihram. Nah. Ya, misalnya kita di Indonesia misalnya, lewat Yalamla misalnya. Nah, ketika dia yalam-yalam di atas pesawat misalnya harus berihram dari situ. Berihram untuk haji atau umroh. Nah. Kapan melewati miqat kita tidak berihram? Nah, masuk di Jeddah misalnya, turun di bandara Jeddah. Jeddah bukan miqat. Dia harus balik ke miqat, nah, miqat terdekat. Jika dia tidak mau balik berarti meninggalkan kewajiban dari kewajiban ihram. Dia harus menggantinya dengan dam, menyembelih hewan kurban. Nah, dam yang seperti ini, dam jabron, dia tidak boleh makan darinya. Semuanya harus disedekahkan. Adapun udhiyah, nah, hewan kurban selain yang berhaji, disyariatkan bagian berkurban untuk makan darinya dan sebagiannya lagi disedekahkan dan dihadiahkan. Li'anal wasiyyakum maqamal musi. Karena diberikan wasiat posisinya sama yang memberi wasiat. Nah, yang diberi wasiat posisinya sama yang memberi, yang menerima wasiat posisinya sama dengan yang memberi wasiat. Nah, wal musi ya'kulu wa yuhdi wa tasaddaq. Nah, dan orang yang memberi wasiat ketika dia berkurban, dia makan, menghadiahkan dan bersedekah. Maka demikian pula yang menerima wasiat tersebut. Nah, yang melaksanakan wasiat, dia disyariatkan juga untuk makan darinya dan menghadiahkan dan mensedekahkan dari hewan kurban tersebut. Walianna hadza huwa al-urful jari bainan nas. Dan karena inilah kebiasaan yang di yang berlangsung diamalkan oleh manusia, oleh kaum muslimun. Wal jari urfan kal mantuqi lafdhan. Dan yang berlangsung secara urf, diamalkan secara urf seperti yang dilafadzkan. Kal mantuqi lafdhan. Nah, fa amal wakil, adapun wakil, wakil dalam berkurban, fa in adina lahul muwakkil fil akli wal hida was sadaqah, jika yang mewakilkan, yang ber, yang memiliki hewan kurban tersebut mengizinkan dia untuk makan, menghadiahkan dan bersedekah darinya, aw dallatil qarinatu awil urf an dzalik falahu fi'luh, atau qarinah atau kebiasaan menunjukkan hal itu bahwa wakil boleh memakan darinya, menghadiahkan dan mensedekahkan darinya, maka dia sebagai wakil boleh melakukan hal itu jika itu urfnya atau diizinkan langsung oleh pemiliknya. Wa illa, jika tidak diizinkan oleh pemiliknya, bukan juga urfnya seperti itu, sallam halil muwakil, maka hewan kurban yang dia sembelih oleh wakil diserahkan kepada pemiliknya. Wa kana tauzi'uha ilaih, pembagiannya diserahkan kepada pemiliknya. Wa yahrumu an yabi'a syai'an min al-udhiyah, dan haram menjual sesuatu dari hewan kurban, bagian dari hewan kurban. La lahman wa la ghairah hatta al-jild. Baik itu daging ataupun selainnya, bahkan sampai kulitnya tidak boleh dijual. Nah, ini hewan kurban, bagian-bagian dari hewan kurban tersebut tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Wala yu'til jazira syai'an minha fi muqabalatil ujrah aw ba'dihha, dan tidak boleh memberikan kepada jazir, tukang pemotong hewannya, tidak boleh memberikan sesuatu sedikit bagian dari hewan kurban tersebut sebagai imbalan upahnya atau sebagian imbalan upahnya. Li'anna dzalika bima'na al-bai', karena itu maknanya sama dengan jual beli, sama dengan menjualnya. Jika dia memberikan sebagian dari hewan kurban tersebut, nah, sebagai imbalan, sebagai upahnya, itu tidak diperbolehkan. Upahnya harus dari selain hewan kurban. Misalnya dengan uang, nah, biasanya berapa, nah, tukang pemotongnya dibayar berapa, misalnya 100 ribu satu sapi, dia bayar 100 ribu. Nah, kalau tidak ada yang ta'awun, yang suka rela, nah, membantunya. Ini tidak boleh diberikan dari hewan kurban sebagai upahnya. Adapun jika bukan sebagai upahnya, misalnya dia ini yang pemotongnya, dia memang fuqara ul masakin, termasuk orang yang membutuhkan, tidak mengapa diberikan karena sebagai fuqara ul masakin, bukan sebagai upahnya. Fa'amma man uhdiya ilaihi bi syai'in minha aw tusaddaqa bihi alaihi. Adapun orang yang dihadiahkan kepadanya dari hewan kurban, mendapatkan hadiah dari hewan kurban atau sedekah dari hewan kurban, falahu tasarrufu fih, dia boleh melakukan tindakan perbuatan pada hewan kurban tersebut, bima syaa, sesuai yang dia kehendaki. min bai'in wa ghairihi, apakah itu dijual dan selainnya. Ghairu annahu la yabi'u 'ala man ahdahu wa tasaddaqa bih. Akan tapi tidak boleh menjualnya kepada yang menghadiahkannya atau kepada yang bersedekah kepadanya. Jika sudah sampai ke penerimanya, hukumnya bukan lagi hukum daging hewan kurban. Nah, sudah menjadi milik dia, hak penerima. Sehingga dia boleh melakukan apa sih dia kehendaki, apa ingin dijual, dihadiahkan, terserah penerimanya. Adapun sebelum sampai ke penerimanya, masih sebagai hewan kurban, tidak boleh dijual sesuatu pun darinya. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau masuk dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, masuk ke rumah istrinya, beliau minta makan, dihidangkan makanan, beliau melihat ada daging di dapur namun tidak dihidangkan kepada beliau. Kita dikatakan kepada beliau, nah itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, huwa laha hadiyah, huwa laha sadaqah walana hadiyah. Qad balagat mahillaha, telah sampai tempatnya, sudah sampai ke penerimanya. Sehingga hukumnya bukan hukum lagi sedekah. Bagi dia sedekah, bagi kita hadiah. Asalnya daging sedekah. Dan yang namanya sedekah tidak halal bagi Rasulullah SAW. Namun sudah sampai ke penerimanya, Barirah, sehingga bukan lagi sebagai daging sedekah. Ketika Barirah memberikan kepada Rasulullah sebagai hadiah, halal hukumnya. Karena sudah sampai ke penerimanya. Demikian juga hewan kurban, ketika daging tersebut sudah sampai ke penerimanya, bukan lagi sebagai hewan kurban yang tidak boleh dijual. Jika sudah sampai ke penerimanya, bagi penerimanya boleh dia jual ataupun dia hadiahkan, terserah penerimanya. Sudah sampai tempatnya, hukumnya bukan lagi hukum hewan kurban. Ada yang bertanya, adakah batasan bagi orang yang menerima sedekah daging kurban? Misalnya ada satu orang miskin yang menerima 10 paket sedekah, sehingga dia memiliki 10 kilo daging. Apakah boleh dia jual sebagai orang yang telah menerima sedekah? Tadi telah diterangkan oleh beliau bahwa daging hewan kurban jika sudah sampai ke penerimanya, bukan lagi sebagai hewan kurban. Daging hewan kurban itu menjadi milik penerimanya. Boleh dia menjual sebagiannya, terserah dia. Mau dia hadiahkan, dia sedekahkan, atau mau dia jual, terserah penerimanya. Adapun batasannya, tidak ada batasan berapa kilo yang bisa dia dapatkan. Jika banyak yang memberikan hadiah kepada dia, sedekah kepadanya, walaupun 5 paket, 10 paket, 20 paket, tidak mengapa. Misalnya di tempat tersebut banyak sekali yang berkurban, misalnya 100 sapi misalnya. Setiap orang memberikan sebagian dagingnya kepada dia, karena dia termasuk fuqara wal masakin, tidak mengapa dia menerimanya. Jika dia rasa itu banyak sekali, bisa dia berikan kepada yang lainnya sebagiannya, atau dia jual. Boleh, terserah dia. Ada yang bertanya, sapi yang diniatkan menjadi hewan kurban namun melahirkan sebelum disembelih, apakah anaknya ikut disembelih dan dagingnya bisa dimakan? Tadi sudah disebutkan, jika sudah dipastikan, ditentukan sebagai kurban, sehingga dengan ucapan bahwa sapi ini sebagai hewan kurban, bermaksud insya ta'yin, mulai penentuannya, pemastian hewan tersebut sebagai hewan kurban, setelah dipastikan sebagai hewan kurban, kemudian melahirkan, maka anaknya ikut hukum induknya, nah, sebagai hewan kurban dan disembelih, nah, dan dagingnya juga halal. Bahkan seandainya ketika disembelih janinnya belum keluar, masih dalam perut, nah, dia ikut mati ketika induknya disembelih, zakatul janin zakatu ummih, nah, penyembelihan janin cukup dengan penyembelihan induknya, nah. Ketika induknya halal disembelih, maka janin yang dalam yang mati juga halal dimakan bagi yang suka. Ada yang bertanya, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disegahkan. Jadi apakah ditimbang dulu secara keseluruhan atau bisa langsung dikasih sesuai permintaan yang berkurban? Nah. Nah, bisa ditimbang dulu secara keseluruhan biar tahu bagian setiap orang berapa. Bisa juga langsung dikasih permintaannya jika tidak melebihi bagiannya. Tidak melebihi bagiannya. Kayak misalnya minimalnya setiap orang misalnya dapat 10 kilo misalnya minimalnya. Dia minta hanya 3 kilo atau minta hanya 4 kilo. Berarti bisa langsung dikasih walaupun tidak ditimbang. Karena itu masih bagian yang tidak melebihi bagiannya. Adapun jika melebihi bagiannya tidak diperbolehkan. Misalnya bagiannya mungkin hanya dapat 15 kilo. Dia mintanya 20 kilo. Dia mengambil jatah milik orang lain. Mengambil daging orang lain berarti. Ini yang afdolnya, nah, sepertiga dimakan, sepertiga lagi dihadikan, sepertiga disegahkan. Seandainya beda dengan itu, nah, dari segi boleh-boleh saja, nah. Misalnya dia hanya ngambil 1/4 misalnya, 3/4-nya dihadiahkan, sedekahkan. Atau tidak ngambil sama sekali, semuanya dihadiahkan, sedekahkan. Dari segi boleh, boleh saja. Namun apa khilaful afdol, nam. Tidak afdol, nam. Menyisihi yang lebih utama. Ada yang bertanya, adakah amalan khusus tuntunan Rasulullah dalam mengisi 10 hari di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji? Nah, 10 awal Dzulhijjah termasuk waktu yang paling afdal. Bahkan diterangkan oleh para ulama dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, 10 awal Dzulhijjah itu lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir Ramadan, hari-harinya, siangnya. Hari-harinya itu lebih afdal dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Adapun malamnya, malam-malamnya, maka 10 terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Disyariatkan perbanyak amal soleh padanya yang kita mampu. Apakah itu berpuasa, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita mampu. sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, mal amal fi ayamin afdal minha fi hadil ashar. Qal ya Rasulullah alal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhadiru binafsi amali falam yarji minha bishay. Wakamakan. Tidaklah amal saleh yang dikerjakan di waktu-waktu lebih afdal dibandingkan di 10 awal Dzulhijjah ini. Ini tidak ada amalan saleh yang lebih afdal yang diamalkan dibandingkan pada 10 awal Dzulhijjah ini. Para sahabat di Rasulullah, walaupun dibandingkan jihad, apakah amal soleh di 10 awal ini tetap lebih afdal dibandingkan jihad? Kata Rasulullah, walaupun dibandingkan jihad, amal soleh di hari-hari ini 10 awal lebih afdal. Kecuali jika seorang berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian meninggal dalam peperangan, maka itu lebih afdal. Ini menunjukkan keumuman amal-amal saleh, masuk puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada yang bertanya, bolehkah bersyirikat dengan kelompok sapi dengan alasan karena lebih banyak yang menginginkan daging sapi? Yang telah diterangkan sebelumnya, dari segi boleh, boleh nam. Minimalnya dengan satu ekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta, itu minimalnya nam. Hanya dari segi lebih afdalnya, itu kambing, satu kambing lebih afdal daripada 1/7 sapi nam, dari segi afdaliyahnya. Ada dari segi bolehnya, boleh nam. Bahkan kalau mampu satu ekor sapi utuh, nah, lebih afdal lagi. Kalau mampu satu ekor utuh sendiri, itu lebih afdal lagi. Ada yang bertanya, kalau seumpama 1/3 untuk pemilik, tapi pemilik tidak mau mengambilnya, tapi niatnya sedekah untuk salah satu keluarga, berniat untuk kurban, salah satu keluarganya berniat untuk kurban, nah afdolnya dia mengambil untuk dia dan keluarganya 1/3. Seandainya dia tidak mengambil, dia semuanya disedekahkan, dari segi boleh, boleh saja, sah-sah saja. Namun menyelisih yang lebih afdol. Karena lebih afdol, dia makan darinya, dan sebagian lagi disedekahkan dan dihadiahkan. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Demikian juga Rasulullah ketika beliau berkorban, sebagian beliau makan darinya, dan sebagian lagi beliau hadiahkan dan beliau sedekahkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.